Satu kata bertulis cinta telah merasukiku. Tak berwujud, tak tersentuh, hanya ku rasa. Dan jika wujudnya menjelma pada sebentuk hati, bukankah itu amanah dari yang kuasa menjaganya, menjaganya. Wahai insan yang di sana, mungkin saja ini kau dengar. Melewati semesta ini, aku sampaikan. Begitu ingin berbagi batin, mendengarkan hasrat di jiwa. Oh Tuhan, pertemukan aku sebelum hatinya meku. Dan jika wujudnya menjelma pada sebentuk hati, bukankah itu amanah dari yang...